Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita panjatkan kepadanya menambahkan berkah dalam hidup kita. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Melalui radio RRI yang kita cintai ini dalam program penyejuk hati, kita menambah keilmuan kita untuk mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian tafsir Syarawi, kita akan membahas hari demi hari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ini menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini kita akan membahas surah Yunus ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila likalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu kebenangan yang besar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak kepada kita dengan kaitan ayat yang sebelumnya menjabarkan bahwasannya begitu besar pengaruh keimanan terhadap umat Islam ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebahagian orang yang kafir, mereka hendak memusuhi Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang artinya adalah bahwasannya busyra adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah khususnya di dalam Al-Qur'an ini, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Dan di sini juga kita jumpain ayat Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah benar-benar merupakan kemenangan bagi umat Islam yang nyata dan dahsyat besarnya. Lebih luas lagi pembahasan kita, prolog sudah kita uraikan, akan disampaikan oleh abang da kami Dr. Haji Zainal Arifin. Kami silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 64 ini tentu saja tidak terlepas dari ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Iman dan takwa, keimanan dan ketakwaan itu pada ayat 64 ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat, dan di samping kabar gembira bagi mereka juga adalah kemenangan yang besar. Kabar gembira dan kemenangan yang besar itu telah ditetapkan Allah, dan apa yang telah ditetapkan Allah tidak akan mengalami perubahan dan revisi. Ayat 64 dari surat Yunus ini tentu saja memberi motivasi bagi kita, memberi sugesti bagi kita, merupakan ayat inspirasi bagi kita bahwa ternyata beriman itu mengembirakan. Bertakwa itu menggembirakan. Beriman itu mendatangkan kemenangan yang besar. Bertakwa itu mendatangkan kemenangan yang besar. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak saja gembira di akhirat, tetapi juga mereka gembira di dunia. Atau orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tidak saja gembira di dunia, tetapi mereka juga mendapatkan kegembiraan yang lebih real dan nyata di akhirat. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu selain bergembira juga mendapatkan keuntungan yang besar. Apa makna dibalik gembira dan keuntungan ketika seseorang beriman dan bertakwa? Ini mungkin akan kita share dengan Ustaz Safiar di studio yang berbahagia ini. Dikatakan mendapatkan keberuntungan seseorang apabila modalnya 100, dia dapat menjualnya 150. Berarti dia ada untung misalnya berapa? 50. Itu keuntungan. Ada orang yang berjualan 100, dijualnya harga 600. Boleh enggak nih Pak Ustaz? Di dalam fikih itu udah melebihi ya. Nah, kan? Boleh enggak itu? Enggak boleh, jelas ya. Iya. Dari harga modal yang sebenarnya. Tetapi saya rasa tergantung kondisi dan situasi. Misalnya Ustaz Safiar dari Mesir membawa kiswah Ka'bah ya. Harganya 100 pon. Nah, dijual di Arab Saudi menjadi 1000 real. Iya. Dan itu menjadi boleh, padahal modal cuma 100, kok bisa dijual jadi 1000 dengan kondisi yang... Karena apa? Karena memang pasaran di Hotel Hilton di Arab Saudi di depan Ka'bah itu harganya 1500. Jadi sebenarnya ketika Ustaz Safir menjualnya 1000, 10 kali lipat dari untung pasar, itu masih normal. Karena apa? Karena harga pasar begitu sudah sampai di Arab Saudi 1500. Kenapa kok bisa begitu mahal? Karena mungkin biaya transportasinya, Pak Ustadz ya. Nah, jadi sebenarnya keuntungan yang besar contohnya seperti itu. Keuntungan yang berlipat ganda. Modalnya 1, dapatnya 10. Dalam Islam itu biasa. Modalnya 1, Allah membalasnya 700 kali lipat. Itulah disebut dengan Al-Fawzul Azim. Bagaimana seseorang yang berbuat baik sedikit, Allah memberikannya ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang begitu luar biasa. Jadi terkadang orang melihat, ya saya bersedekah kok tidak dibalas Tuhan dengan rezeki yang berlimpah ruah. Dia hanya melihat rezeki hanya bersifat materi. Sebenarnya tidak. Orang yang yakin beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dia yakin betul apa yang diberikan Allah is the best. Mungkin dia mengeluarkan uang banyak, tetapi karena keikhlasannya, uang yang banyak itu dibalas Allah juga dengan harta yang berlimpah ruah. Oke. Atau tidak dibalas dengan harta yang berlimpah ruah, tapi dibalas Allah dengan anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses, baik dalam segi materi atau spiritual. Atau dia memiliki istri yang sangat membahagiakan dia, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Atau juga dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan karena bisa bermunajat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk-bentuk al-fauzul azim. Ini merupakan bentuk-bentuk kabar gembira yang dirasakan mukmin di dunia terlebih-lebih di akhirat. Ustaz Safiar bisa menambah. Nah, benar sekali yang disampaikan Ustaz Zainal Arifin tadi dalam pembahasan kaitan iman dengan ketakwaan itu. Di satu sisi bahwasannya di dalam fikih itu sendiri ada kaidah darul mafsadati ala jalbil masalih. Ya, ini banyak banyak yang disampaikan oleh ulama fikih bahwasannya kita punya modal kecil tadi Ustaz, kenapa kok bisa dapat untung besar? Karena maslahatnya itu sesuai dengan maslahat yang ada di lingkungan sehingga barang yang kita jual itu sampai melonjak naik. Jadi ada juga yang menindak bolehkan atau yang melarang bahwasannya kita contoh memajak rambutan dengan harga yang sudah standar di daerah itu, kemudian kita melunjakkan harganya, ini yang nggak boleh. Begitu juga di dalam Islam tidak boleh adanya ihtikar, yaitu menimbun-nimbun harta, kan nggak boleh. Menimbun-nimbun bahan yang akan kita jual. Terlepas dari itu, keimanan jugalah yang mempondasikan kita. Keimananlah ada sentral dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita ini kita yang menyetir keimanan, akan tetapi imanlah kita jadi panduan kita, sehingga yang disampaikan Ustadz Zainal tadi benar-benar kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar bagi umat Islam itu kita rasakan. Iya. Nah, sementara ini mungkin kegagalan, ya. Contoh yang saya rasakan, kegagalan, ya. Mungkin Allah itu memberikan yang lebih baik kalau kita mengambilkan hikmah. Karena pandangan ulama Sunni, ambillah hikmah dari segala kejadian, peristiwa, ya, benar, yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan, yang kita alami dalam kehidupan-kehidupan kita ini. Sehingga apa? Iman kita itu selalu stabil, dan perlunya adanya keseimbangan, al-qistu, kan gitu. Jadi kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi, untuk menstabilkan keimanan itu maka dibutuhkan apa? Al-qistu. Al-qistu ini adalah menstabilkan kejiwaan kita, sehingga sementara kita mendapatkan satu kegagalan, kerugian, ya, jadikan keimanan itu modal, sehingga apa? Orang yang berinfak sedikit, dia akan merasakan sab'umi'ah daripada infaknya itu. Kalau tidak, dia berinfak menganggap sepele atau biasa-biasa, tidak akan juga bermanfaat. Maka bagi umat Islam, caranya adalah mensyukurin apa yang Allah berikan. Ingat, yang kita minta itu mungkin Allah tidak berikan langsung dengan bentuk yang kita minta. Akan tetapi permintaan itu dihargain dengan yang lebih baik. Contoh, banyak orang yang berhasil akan tetapi mata rabun. Kita masih punya dengan mata yang yang sehat, apa, sehat. Kemudian ada orang yang pakai pita suara, harganya sampai menjolak tinggi ratusan juta memilik pita suara itu, ya, alatnya. Kita berdialog dengan suara yang indah alami, ya? Alami ini tidak ada bantuan, itu kan merupakan satu anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dalam kehidupan kita, undur ila man adnakum wala tandur ila man fawqakum. Yang artinya, maksudnya adalah jangan kamu tengok yang di atas terus. Jadi kalau ada kesusahan, tengok ke bawah. Sehingga itulah cara, salah satunya apa? Mensyukuri dan melihat yang di bawah, masih ada lagi orang yang lebih parah dari kita. Iya. Mungkin bisa benar sekali Ustaz Syafiar sampaikan. Untuk melihat rezeki dan nikmat, lihatlah yang ada di bawah kita. Tapi dalam etos kerja, lihatlah di atas kita. Dalam beramal, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Bagaimana sholatnya, jangankan yang wajib, yang sunat diamalkan. Jangankan puasa wajib, puasa sunat diamalkan. Jangankan sholat rawatib, tahajud pun diamalkan. Ada motivasi untuk beramal lebih. Tidak saja dalam arti amalan ansi, tetapi dalam hidup bermasyarakat pun begitu. Beribadah itu adalah sebuah kegiatan baik yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhonya. Jangan berpikir, ah sudahlah, lihat di bawah aku nilai 6 masih ada kalau gitu. Alhamdulillah masih 6,5. Saya rasa tidak begitu, Ustaz Safia. Iya, betul sekali. Dalam hal etos kerja, lihat yang di atas. Saya masih nilai 7, ada yang nilai 10. Bagaimana supaya saya dapat nilai 11 misalnya, kan begitu. Kenapa? Karena hidup ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat terbaik. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Do you best, yang terbaik kita lakukan akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Untuk itu, dalam kembali ke ayat 64 dari surat Yunus ini, dengan tegas kita menyatakan iman itu mengembirakan pelakunya, iman itu mendatangkan keberuntungan yang begitu besar, dan iman itu bukanlah menyusahkan. Jangan sampai berpikir, aduh berat kalilah konsekuensi dari iman ini. Tidak. Yang harus dipikirkan, indahnya beriman karena apa? Karena dia mendatangkan kegembiraan. Begitu indahnya, begitu nikmatnya ketika seorang muslim beriman dan yakin betul akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tidak ada yang perlu dibutuhkan lagi selain itu. Karena apa? Karena kita bersama dengan pemberi nikmat. Kalau kita memiliki rumah, memiliki mobil, anak, istri, itu semuanya nikmat. Sekarang kita bersama dengan pemberi nikmat, yang memberi istri Allah, yang memberi anak Allah, yang memberi kita mobil Allah, memberi rumah Allah. Kita sekarang bersama dengan pemberi nikmat. Iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah, sehingga seakan-akan Allah itu bersama dengan kita. Kalaupun kita tidak yakin, yakinlah Allah akan melihat kita dan Dia akan memantau kita. Kalaulah demikian indahnya keimanan itu, tentu dia mengembirakan tidak saja di dunia ini tapi juga di akhirat. Tidak saja mendatangkan kegembiraan, tapi lebih dari itu mendatangkan keuntungan yang besar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari kajian kita surah Yunus ayat ke-64 ini, yaitu keimanan adalah modal utama sebagai modal untuk meraungi kehidupan kita. Yakinlah dengan keimanan itu Allah akan memberikan kabar gembira kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi orang yang beriman dan beramal soleh kecuali kebahagiaan, kemudian akan mendapatkan kemenangan yang besar. Saya Safiar didampingin Dr. Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faddal ya bi.